rosang kadira sesuba atiba yening matamu adi pragatimun la ngangkaba kenyem adi ne di hati dumadatnya ada tresnane matanam sampunan je adi takut beli boya teruna peleboi liu bajang ane nguyonin sake wale tresnan beli ken adi yen adi tuareng ugu belah tangkah beline bukti yang kena pline suci Suci.